Hai penawar derita kami, sunilah hadir di jiwa ini. Bagimu salam, selawat kami beserta segenap rasa rindu. Bila kasaan berjumpa itu untuk melepas kasih.